Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita semua, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang real, nikmat yang sejati. Karena hanya dengan nikmat itulah kita bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa merasakan kenyamanan. Dan dengan menjauhi nikmat tersebut atau enggak tertarik dengan nikmat itu, maka hidup kita akan bermasalah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari mengingatku, dzikri, berzikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Penuh dengan derita. Itu yang Allah pastikan dalam surat Thaha di ayat-ayat terakhir, ayat 1-2-4. Mau sekaya apapun, Allah bilang dia akan menderita, hadirin. Mau sepopuler apapun, Allah katakan dia akan menderita. Mau setampan apapun, mau secantik apapun, mau diidolakan berapa juta orang pun, yang punya alam semesta ini menyatakan dia akan hidup menderita. Dia akan hidup menderita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Hadirin Allah muliakan, maka kita harus tahu hakikat ini. Belajar itu kebutuhan, karena kita yang mencari kebahagiaan. Beriman itu kebutuhan, karena gak ada orang yang mau menderita. Dan itu yang Allah janjikan. Allah yang menyampaikan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpaling, bahkan mencari, menunggu, mengejar ilmu dan mencari tambahan iman. Itulah kehidupan yang sejati. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu, atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kita gak akan pernah bisa memahami sesuatu, apalagi menerima yang kita pahami, apalagi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali Allah berikan kekuatan dan taufik kepada kita. Ini bukan tentang masalah kecerdasan. Ini bukan tentang masalah sebatas ketekunan, tapi ini masalah taufik. Selalu ingat hadis qudsi yang sudah kita bahas, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian itu enggak ngerti apa-apa. Kalian enggak akan bisa menerima kebenaran. kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada dia. Oleh karena itu selalulah minta hidayah, minta taufik, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga diri dari kesyirikan jamaah. Selalu berusaha memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan dalam beribadah kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, qudwah kita, uswah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita masuk, kita berusaha terus mengingatkan diri kita semua bahwa kita berada di bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, masih di bulan Sya'ban. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Kata Nabi kita SAW, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Dan hadirin, ini bulan adalah bulannya pemanasan para ahli ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Salamah, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca-pembaca Al-Quran melakukan persiapan, melakukan pemanasan terakhir, melakukan gladi resik sebelum memasuki Ramadan. Maka jangan sampai dunianya yang kita gas di bulan ini. Ini udah di hari-hari menjelang terakhir Sya'ban, harus jangan disorientasi lagi. Sudah mulai menatap lurus ke depan, dan titik pandang kita itu tertuju pada sebuah bulan yang bernama Ramadan. Gak punya waktu lagi untuk persiapan, maka maksimalkan dan maksimalkan hari-hari yang tersisa, agar begitu masuk satu Ramadan, insya Allah ta'ala kita benar-benar bisa bermain di level yang diinginkan. Betul, klimaksnya nanti di 10 hari terakhir, tapi masuk Ramadan itu harus bermain di level yang berbeda, harus bermain di level yang berbeda. Jangan pernah sama. Ini bulan yang sangat mulia. Maka tanamkan dalam diri kita dan terus tanamkan pada diri kita, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita, sehingga mereka tuh bisa tampil fenomenal di bulan Ramadan dengan rentetan prestasi yang gak pernah kita bayangkan, yang gak bisa kita bayangkan. Gimana ngebayangin ada orang dua kali khatam sehari di Ramadan? Tapi itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris, atau yang biasa kita kenal Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu kalau gak pakai persiapan gak mungkin lah hadirin. Maka lakukan persiapan yang matang. Mumpung masih ada waktu, masih ada beberapa hari ke depan. Itu yang harus terus kita ingatkan, karena diri kita ini suka lalai hadirin. Maka kalau gak diingatkan susah. Dan itu yang Allah katakan, Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Dan berilah tadzkir. Tadzkir itu peringatan dan diulang-ulang. Tadzkir, diingatin terus diulang-ulang. Kenapa demikian? Fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Karena peringatan, apalagi yang disampaikan berulang-ulang, itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tuh enggak pernah bilang, gue bosan deh, kenapa yang itu disampaikan terus? Oh enggak, orang beriman tuh semakin diulang semakin senang dia, semakin bermanfaat. Itu surat Adz-Dzariyat ayat 55. Ya. Hadirin, kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan banyaknya pintu-pintu kebaikan atau jalan-jalan kebaikan, dan kita masuk ke hadis yang ke-10 ya, hadis yang ke-10. Hadis kembali diriwayatkan al-Imam kembali diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini hadis penting banget, apalagi bagi kita yang banyak dosa. Jadi yang merasa banyak dosa, apalagi mengerjakan dosa besar, ini harus dengar hadis ini. Dari Abu Hurairah, kata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bitariqin ishtadda alaihi al-atash. Suatu hari ketika ada seseorang berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-atash, dia merasa kehausan yang luar biasa. Jadi benar-benar haus-haus-hausnya. Jadi orang ini lagi melakukan perjalanan haus, hadirin. Dan kita tahu dulu tuh gak ada rest area, hadirin. Gak ada minimarket. Terus kehausan. Fawajada bi'ran. Ketika orang ini berjalan terus-terus melangkahkan kakinya di tengah-tengah kehausan, sampai orang ini ketemu sumur. Alhamdulillah ketemu sumur. Fanazala fiha fashariba. Maka tanpa menunda-nunda lagi, begitu ketemu sumur, orang ini langsung turun, hadirin. Turun ke sumurnya. Udah bukan pakai timbaan lagi, masuk ke sumur. Fanazala fiha. Mungkin enggak ada timbaan kali ya. Fashariba, lalu ia meminum air sumur itu. Thumma kharaja. Lalu setelah minum, langsung minum di dalam gitu loh, subhanallah. Naik lagi, keluar dari sumur itu. Begitu dia naik dan keluar dari sumur, faidha kalbun yalhathu ya'kul thara min al-'atash. Tiba-tiba ada seekor anjing yang ada di dekat situ tuh. Dilihat anjing. Oh, ada anjing. Yalhathu. Anjing itu menjulurkan lidahnya. Ya'kulu thara min al-'atash. Lalu dia menjilati tanah. Yang thara itu tanah yang sedikit ada unsur basahnya. Thara min al-'atash. Jadi dia makan itu tanah berharap ada air yang terperas ketika dimakan gitu, kayak makan jerukan begitu digigit. Gitu ya, atau makan anggur gitu pas digigit airnya muncrat, itu sampai tanah dimakan sama nih anjing. Udah bingung deh si anjing udah, aduh aku haus banget gitu, mungkin kata si anjing nih, sampai itu tanah dimakan. Kata Allah itu kan taruh itu yang ada unsur sedikit basahnya, sampai saking berharap gitu, masya Allah, saking berharap. Jadi kalau kayak buah gitu kan, kayak buah jeruk, lalu buah anggur ya, gitu. Kalau buah salak ya, buah salak enggak ya, keras deh buah salak. Jadi itu. Nah, hadirin Allah muliakan, faqala ar-rajulu, dan pemandangan yang cukup mengenaskan ini tuh dilihat langsung oleh orang tersebut nih, yang habis minum air sumur. Kata ini orang, laqad balagha hadzal kalbu min al-'atashi mithlu alladhi kana balagha minni. Ini anjing merasakan kausan sampai pada titik kausan yang aku rasakan sebelumnya. Jadi ini anjing lagi haus. Dia hanya hausnya. Dan hausnya tuh luar biasa, sampai pada titik di mana yang aku rasakan sebelum aku minum air sumur tadi. Masya Allah. Fanazal al-bi'ra, maka tanpa berpikir panjang, tanpa buang-buang waktu, orang ini langsung turun lagi ke sumur itu, turun lagi dua kali. Famala akhuffahu, turun gitu ya. Mengapain tuh Ustaz? Ngumpet? Bukan ngumpet. Oh, pikir takut anjing? Enggak. Ia turun, dia isi sepatu bootnya, khuf, sepatu khufnya dengan air sampai penuh. Thumma amsakahu bifihi. Lalu sepatu bootnya itu dia gigit agar dia bisa gunakan kedua tangannya untuk naik lagi ke atas sumur itu. Susah loh. Tapi ngomong-ngomong, pernah sumur tahu ya? Kalau anak-anak zaman sekarang tahu sumur, pernah ya tahu sumur sih, tapi pernah langsung. Kalau dulu-dulu kan banyak banget ya, rombong dalam gitu loh dan susah. Jadi dia berusaha naik lagi pakai tangan dan kakinya. Otomatis sepatu bootnya gimana? Digigit. Subhanallah. Hatta raqiya, sampai dia naik ke atas. Fasaqal kalba, begitu sampai di atas ya, tuh anjing udah nunggu, masih kehausan. Dikasih minum lah tuh anjing, dikasih minum. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada orang ini. Faghfarallah, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allah ampuni dosa-dosanya. Di saat para sahabat mendengar kisah yang cukup unik tersebut, mereka penasaran dan bertanya, cukup terkejut. Diampuni dosa loh hadirin. Kasih makan anjing, kasih minum anjing. Qalu ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra. Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik sama binatang dan hewan? Jadi ya Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala kalau kita berbuat baik sama hewan, berbuat baik sama binatang? Faqala fi kulli kabirin ratbatin ajrun. Setiap perbuatan baik ke makhluk yang bernyawa, maka dapat pahala. Subhanallah. Setiap kebaikan yang diberikan kepada makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa, kami di Nurbatin itu istilah buat makhluk yang bernyawa, yang punya hati yang basah gitu loh. Maksudnya punya nyawa, makhluk hidup, maka dia mendapatkan pahalanya. Dia mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Dia mendapatkan pahalanya, jemaah. Luar biasa. Dan belum selesai hadirin, mari kita lanjutkan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ini kan hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari, fasyakarallahu lahu faghfara lahu faadkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke surga. Allahu Akbar. Allah masukkan dia ke surga. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kita lanjutkan, dan ini masih dibawakan Imam Nawawi, kita masih simak Riyadhus Shalihin kita. Ternyata kata para ulama, ini kejadian lebih dari sekali, hadirin. Ada sosok lain dengan amalan yang sama, dan sosok yang kedua ini lebih mencengangkan. dan di waktu yang sama lebih memberikan harapan kepada kita, khususnya kita yang banyak dosa nih. Karena di riwayat yang berikutnya Nabi SAW menceritakan bainama kalbun yutifu bi rukiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ada seekor anjing yang tawaf, hadirin, muter-muter, ngiterin sumur, udah pening nih anjing. Kenapa si anjing ngiterin sumur, Pak Ustaz? Dia lagi, kenapa tawaf begitu? Qad kada yaqtulul 'atash, dia mau mati, kata Nabi, karena kehausan. Udah bingung nih anjing mau ngapain. Tapi dia tahu dengan instingnya bahwa ini ada air gitu loh. Airnya di sumur. Tapi dia serba salah. Kalau tuh anjing nyebur ke dalam sumur, dia bisa minum, tapi mati tenggelam. Dia kan gak bisa naik lagi. Tapi kalau dia gak nyemplung, dia mati kehausan. Kada yaqtuluhul 'atash. Dia mau mati kehausan. Jadi udah, akhirnya dia muter-muter aja udah, muter-muter, ngilingin tuh sumur. Serba salah, nyemplung salah, gak nyemplung salah ke sumur tersebut. Sedih juga ya kondisi anjing ini ya. Nah, ketika suasana demikian dan kondisi demikian, idra'athu bagiyun min baghaya Bani Israel, ternyata ada seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Bagiyun itu bukan sekedar pezina, tapi yang banyak melakukan zina atau berprofesi sebagai pezina. Dari Bani Israel. Hadirin Allah muliakan, apa yang dilakukan wanita ini? Kalian, ini jelas, ini bukan pelaku dosa besar lagi. Zina aja sekali itu dosanya besar banget. Ini profesi berzina atau banyak sekali melakukan zina. Bagi Yunin Bagoya Bani Israel, apa yang dilakukan wanita ini? Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Lalu wanita ini melepaskan sepatu butnya, sepatu khufnya, lalu dia turun ke dalam sumur, lalu dia ambil, dia isi sepatu but itu dengan air, lalu dia naik lagi ke atas dan dia kasih minum tuh anjing. Dan apa yang terjadi? Faghufira laha bihi. Allahu Akbar. Dia diampuni karena hal tersebut. Diampuni. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahu Akbar. Emang Allah tuh maha suci ya, dari melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Kemahasucian Allah itu membuat diampuninya wanita tersebut. Hadirin Allah muliakan, mari kita sejenak bersama para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini, karena hadis ini sangat penting. Pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama, ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa ketika Allah memberikan kesulitan. Allah memberikan kesulitan di sebuah waktu untuk kita, maka insya Allah Allah akan kasih nikmat setelah itu. Insya Allah. Lalu dari mana kita petik? Bukan kita, ini kesimpulan para ulama yang dijelaskan Ibnu Hubairah rahimahullah. Lihat riwayat yang pertama tadi, ada laki-laki atau ada seseorang lagi berjalan kehausan. Oh, haus itu berat, cobaan, ujian. Dan mungkin kita yang tinggal di kota-kota besar, atau mungkin di Indonesia bukan kota besar aja ya, di pedesaan atau di kampung yang sungai di mana-mana, mata air di mana-mana, itu mungkin nggak pernah ngalami. Tapi coba kita tinggal di Afrika, di padang pasir, aduh itu, kita mungkin nggak pengen apa-apa kali. Kita nggak paket kita habis aja ngedumel, gimana nggak punya air, subhanallah. Ada wifi-nya nggak mbak? Nggak ada di sini. Gimana sih ini ruang tempat nih? Cuman nggak ada wifi aja kita ngeluh. Kita belum pernah ngerasain nggak ada air, jemaah, subhanallah. Itu di beberapa negeri itu tusuk-tusukan demi segelas air yang kita buang-buang itu tuh. Itu sebagian orang sampai hari ini tusuk-tusukan untuk memperebutkan itu. Nggak ada air tuh fatal. Oh, itu orang bisa halu beneran. Kita diputus, orang sekarang diputin ceweknya halu. Ini belum nggak ada air, jemaah. Nggak ada air itu luar biasa. Tapi setelah itu Allah kasih sumur gitu, nikmat, subhanallah, diminum, masya Allah. Nah ini kan pelajaran kepada kita bahwa sunnatullah, pola Allah dalam kehidupan. Setelah Allah uji kita, nanti Allah kasih nikmat deh. Sabar, makanya sabar, Allah nggak akan sia-siakan. Itu lah hadirin. Ini clear. Kausan, dapat sumur. Aduh, itu indah banget. Bagi yang ingin membayangkan sedikit ya, mungkin ya. Mungkin ingat kalau kita pernah haji di Mina gitu ya. Itu kan kalau udah di Mina gitu, yang kita pengen tuh apa sih? Aduh, kita gak pengen apa-apa. Kita hanya pengen air dingin. Aduh, itu udah kayak... Ada jamaah bilang, aduh ini sorga Pak Ustadz. Padahal dia gak pernah masuk sorga, hadirin. Tahu dari mana? Dan sorga lebih indah dari itu. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar, kata Allah dalam hadis Qudsi. Aku persiapkan kepada hamba-hambaku kenikmatan surga yang dia gak pernah lihat sebelumnya. Dia gak pernah dengar sebelumnya. Dan gak pernah dia khayalkan. Gak bisa dikhayalkan. Tapi saking nikmatnya tuh dia ngomong gitu. Apalagi yang hajinya musim panas yang 50 derajat Celcius, 52, aduh gitu udah. Air udah paling indah deh. Air. Jadi itu nikmat dari Allah. Ini kita nih, negeri kita dikasih nikmat luar biasa, tapi kita selalu lupa bersyukur. Coba siapa yang bilang, apa sih nikmat Allah pada saat ini? Air. Alhamdulillah gitu. Memang kondisi berat sekarang, ada pandemi dan sebagainya. Tapi Allah nggak tutup nikmat yang bernama air. Coba kalau Allah tutup, aduh habis ya. Man. Air tuh penting. Air tuh kehidupan. Jadi setelah kausan, Allah arahkan ketemu sumur, minum sumur, minum air sumur. Ah, subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Jadi ketika kita hari ini yang lagi kena ujian, yang lagi kena kesulitan, tenang aja, insya Allah. Setelah ini ada kenikmatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin. Yang kedua, ini pelajaran mahal juga dari Ibnu Hubairah. Ini harus catat baik-baik. Kata beliau, hadirin, dari kisah di atas, innahu ibtalahu awalan hatta radahu wa addabahu faja'ala riyadatahu tilka sababan li rahmatihi khalqahu farahimallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, intinya gini, Allah itu kalau menguji seseorang, Allah itu kalau menguji kita, itu salah satu hikmahnya, Allah itu sedang mengasah kemampuan kita, mentraining kita, mendidik kita. Nah, itu hadirin, masya Allah, mendidik kita. Tergantung ujiannya apa. Adapun dalam kisah ini, coba lihat lagi deh hadisnya. Allah buat dia kehausan. Salah satu hikmahnya, Allah ingin didik nih orang agar punya rasa empati jika melihat ada pihak yang susah. Bahkan dalam kisah ini, saking tingginya rasa empati dia, bukan hanya ngelihat orang lain kehausan, ngelihat anjing kehausan saja tergerak hatinya. Makanya kan kita lihat di hadis itu, lihat ini kenapa Nabi SAW mengatakan ini. Hadis itu kan Nabi gak ngasal, jamaah sekalian. Setiap kata itu pasti ada tujuan. Dan lihat ketika Nabi menceritakan, saat dia melihat si anjing, dia katakan bahwa anjing ini sedang mengalami kehausan yang sangat hebat, seperti yang aku rasakan tadi. Lihat, jadi dia bisa merasakan perasaan si anjing. Nah, tuh bisa ngerasain perasaan si anjing. Dia bisa merasakan perasaan si anjing karena dia ngalamin kemarin. Tadi dia ngalamin. Kalau dia gak ngalamin rasa kehausan seperti tadi, dia gak bisa memahami perasaan si anjing. Mungkin dia malah nyinyirin si anjing. Si, dasar lo anjing, makan tanah yang, makanya kan ini boleh kan, ini emang anjing gitu loh, masa tanah dimakan gitu loh. Karena dia gak ngerasain tanah dimakan. Tanah dimakan, itu kan orang bisa nyinyir, ini anjing gimana sih? Udah tahu haus, malah makan tanah lagi. Cari minum dong, gitu loh. Atau kalau orang zaman sekarang diprank nih anjing, masya Allah, gitu. Dia turun, dia gak bawa apa-apa. Pas keluar, dia kagetin tuh anjing. Terus dia pergi. Subhanallah. Kenapa? Dia bisa merasakan rasa itu karena dia ngalamin, jamaah. Dia ngalamin. Jangankan ngelihat manusia, ngelihat anjing aja, subhanallah. Dan kita tahu bersama-sama, anjing kita tahu bersama adalah hewan yang punya berbagai kelebihan. Tapi di sisi lain, kita tahu air liurnya najis. Bahkan ulama khilaf tentang kenajisan tubuhnya. Terjadi khilaf, bukan saatnya kita bahas. Tapi maksudnya, kalau dengan hewan seperti ini aja dia punya rasa empati yang sangat besar, ya apalagi sama manusia yang badannya suci. Kecuali kalau berhadas gitu ya. Dan dasarnya badan manusia suci. Jadi ini luar biasa, jamaah. Dan lihat bagaimana para ulama menjelaskan hikmah dan ilmu kepada kita. Jadi ketika Allah SWT menguji kita, Allah sedang mendidik kita. Makanya kita lihat orang-orang besar itu masa lalunya berat-berat. Dan ternyata masa lalu mereka yang berat-berat tersebut untuk sebuah misi besar ke depan. Masya Allah, untuk sebuah misi besar ke depan. Karena kalau dia gak ngalamin segala ujian-ujian yang sangat berat tersebut, dia gak akan bisa bertahan di level-level atas. Coba lihat, gak ada orang-orang besar yang benar-benar benar-benar orang-orang yang besar zahir dan batin ya, yang kualitasnya itu tinggi, yang value-nya itu kuat. Coba lihat masa lalunya, ada yang santai-santai, ada yang rebahan, ada yang cuman gak ada. Jungkir balik, jalan kaki puluhan kilo hanya untuk nuntut ilmu atau untuk sekolah, jual segala macam, datang ke Jakarta cuman modal odol sama sabun batangan, masya Allah, gak bawa duit sama sekali, lalu mulai dari nol, dihina orang, dilecehkan orang, bahkan ada yang diludahin orang, sakit memang. Tapi Allah sedang mendidik orang tersebut, masya Allah. Makanya kita lihat masa kecil Nabi kita SAW itu berat jamaah. Kehilangan ayah sebelum lahir, lalu dipisahkan dari ibunya ke Bani Sa'ad, tinggal di perkampungan yang jauh dari kota besar yang bernama Mekah. Lalu dibalikkan ke ibunya, lalu ibunya meninggal. Aminah meninggal, wafat. Lalu beralih ke kakeknya Abdul Muttalib, lalu kakeknya gak begitu lama lagi meninggal, wafat. Lalu sama Abu Talib, dan Abu Talib kan gak kaya raya, tapi tokoh besar. Harus mengembala kambing, nah itu. Emangnya gampang apa ngembalin kambing, coba aja. Kalau gak stres kita. Itu tuh Allah sedang mendidik seseorang. Addabahu. Masya Allah. Makanya kenapa kita berkeluh kesah? Karena kita ketika menghadapi ujian dan rasa sakit itu selalu melihat jangka pendek. Ketika kita merasakan ujian di hari, di pekan ini, fokus penglihatan kita di pekan ini aja. Makanya merasa tersiksa lah, hidup bak neraka lah, segala macam kalimat-kalimat keluar. Kita gak sadar bahwa kalau kita mau melihat jangka panjang, ini adalah modal besar untuk sebuah misi besar di hari esok. Gitu jamaah. Gitu. Orang ini bisa memilih. Ini rasa empati, rasa rahmat, rasa kasih sayang orang ini mahal banget loh. Wajib dihargai sekali. Dan turun nih orang. Emangnya enggak pegel apa? Makanya tadi kalau yang di rumahnya masih punya sumur atau tetangganya coba diturun deh. Ngerasa ini gimana nih beratnya nih orang. Turun terus naik lagi. Dan ini kan sumur ini loh. Ini kan sumur di tengah jalan yang enggak jelas gitu kan hadirin. Ini kan ceritanya konteksnya bukan di perkotaan. Pengen enggak sih sumur di jalan lepas gitu? Kira-kira dinding sumurnya itu nyaman atau lumutan ya kira-kira? Atau licin kayaknya apa? Diturun, turun, naik lagi. Dan harus sambil gigit. Harus sambil gigit. Masya Allah. Jadi ini pelajaran besar bagi kita. Dia gak nyinyirin si anjing, gak jelek-jelekin, gak ngeprank. Masya Allah. Dan ini kan rasa ini yang seringkali hilang di tengah-tengah kita. Dan seringkali penyebabnya karena kita selalu ada di zona nyaman dan hidup enak-enak terus, makanya gak punya rasa seperti ini. Makanya Nabi SAW kenapa sayang banget sama anak yatim dan sangat menjunjung tinggi hak anak yatim, karena belum ngerasain jadi anak yatim. Ngerasain. Kenapa Nabi SAW dekat dengan orang kecil sebagaimana beliau dekat dengan orang kaya seperti Abu Bakar, tapi beliau dekat dengan Bilal, Sumayyah, Ammar bin Yasir, karena beliau ngerasain. Beliau ngerasain. Makanya kan luar biasa lah kalau masa kecil Nabi itu, kalau kita bahas itu sangat-sangat menarik loh teman-teman. Jadi beliau tuh lahir dari keluarga bangsawan, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan gaya bangsawan. Kan kakaknya Abdul Muttalib, bangsawan Mekah, tapi coba lihat kehidupan Nabi SAW. Dan itu ternyata cara Allah mendidik beliau. Maka kan alam yajidika yatiman fa'awa. Itu kan surat duha. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim, lalu Allah yang mengasuhmu, menaungimu, sehingga beliau jadi pribadi yang sangat matang. Tidak ada sama sekali sifat manjanya kalangan bangsawan, dan tidak ada sisi kehilangan kasih sayangnya anak yatim, gak ada. Bisa perfect gitu, subhanallah. Dan menariknya, gak turun dari langit. Semua by process. Semua dengan proses masa kecil. Bukan turun dari langit, bukan. Luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin. Makanya ini penting. Allah kasih ujian, Allah kasih rasa susah, itu untuk mendidik kita, agar kita diantaranya, agar kita bisa menjalani sebuah misi penting dalam kehidupan. Ini masih misi penting nih, menyelamatkan anjing. Heroik banget. Ini heroik hadirin. Masya Allah. Turun lagi ke sumur. Berat ini. Subhanallah. Gitu hadirin. Pelajaran yang berikutnya. Hadits ini memberikan pelajaran bahwa kunci kunci amalan orang tersebut maupun si wanita pezina ini itu bukan sebatas memberi minum seekor anjing. Ini catat baik-baik, ini penting, karena intinya bukan itu. Intinya adalah keikhlasan dan rahmah itu yang ada dalam hati mereka. Ikhlas dan rahmah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang Allah berikan kepada hati seseorang. Jadi sifat rahmah, sifat kasih sayang. Kata para ulama seperti Ibnu Hubairah rahimahullah, anna rahmah fil qulub hatta lil baha'im sababu khairin wa ajrin wa isti'tafin li rabbis sama'i wal ard. Sifat rahmat yang ada dalam hati seseorang, sifat kasih sayang yang ada dalam hati seseorang, termasuk ke binatang, termasuk ke seekor anjing, itu sebab kebaikan dan sebab pahala, dan yang mengundang Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri dia atau berterima kasih kepada dia dan memberikan pahala besar buat dia. Jadi ini tentang keikhlasan dan sifat rahmat hadirin. bukan sebatas kasih makan anjing atau kasih minum seekor anjing. Karena kalau sebatas kasih minum seekor anjing, repot hadirin, nanti pada berzina semua hari ini. Kita cek ini, gue kenal sama seseorang, ya itu dosa, tenang aja. Gue baru ngaji kemarin hadis Bukhari Muslim, kebetulan tetangga gue punya anjing, nanti kita beliin susu aja. Kan repot hadirin, habis pulang dia pulang check out, kasih susu tuh anjing. Wong di hadisnya tuh air sumur aja dosa bisa diampuni, kita kasih susu, kalau perlu kita kasih jus tuh, sama kasih daging deh. Gak bisa, ini bukan sebatas kasih minum, ini tentang keikhlasan. Dan orang yang ikhlas tidak akan menggunakan modus demikian, karena dia akan cari wajah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia gak akan mau jatuh ke dalam zina dengan sengaja dan dengan modus demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, ini tentang keikhlasan. Dan ini tentang sifat kasih sayang. Ini tentang keikhlasan dan sifat kasih sayang. Dan ini bisa terjadi atau bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk yang sebelumnya khilaf melakukan dosa besar. Tapi bisa jadi dia punya keikhlasan setelah itu. Dan itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi coba kita lihat, ini kalau orang gak ikhlas dan gak punya sifat rahmat, gak bisa hadirin. Gak bisa. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang ditolong hanya seekor anjing. Hanya seekor anjing. Anjing sekeren-kerennya gak mungkin mengucapkan jazakillah khairan, barakallahu fik. Jadi doa apa, bilang makasih aja gak bisa anjing, apalagi ngebales. Di pikiran orang tersebut beda. Kalau yang ditemui pejabat, wah ini pejabat nih, oke nih, ayo kita tolong. Yang ditemui orang kaya, itu ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi yang ditemui anjing, dan juga gak jelas anjingnya siapa, lalu turun ke sumur, dan resiko loh, bisa jadi gak bisa naik lagi, mungkin cedera pas turun, nyemplungnya salah atau kepleset, akhirnya terluka, akhirnya gak bisa naik lagi. Ini bukan hal yang sepele, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas dan punya sifat kasih sayang. Lalu juga dikatakan para ulama, orang ini dan wanita ini melakukannya tanpa ada publikasi, nggak ada orang di situ, mereka lagi nggak buat vlog juga, atau nggak live IG, atau nggak ada CCTV, nggak ada drone yang mantau, nggak ada satelit. Lo kok bisa tahu? Nabi tahu dari wahyu, Allah yang kasih tahu. Jadi benar-benar gak ada yang tahu. Ini kalau bukan mencari wajah Allah, gak ada alasan lain, kata para ulama. Kalau bukan sifat kasih sayang, gak ada alasan lain. Jadi ini masalah keikhlasan dan rahmat. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ini pentingnya orang muslim, orang-orang beriman punya sifat rahmat. Punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang. Karena Nabi kita lah simbol kasih sayang untuk alam semesta. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini ikonnya kasih sayang di seluruh dunia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana mungkin orang yang belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu, itu bisa melakukan tindakan yang merupakan antitesis dari rahmat dan kasih sayang. Bagaimana mungkin orang yang benar-benar belajarnya langsung ke ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan keterangan para ulama kita, belajarnya hadis Abu Hurairah ini, itu bisa melakukan tindakan radikal? Mana mungkin demikian? Gak mungkin melakukan tindakan radikal, atau bagaimana mungkin dicap radikal juga? Jangan mencederai orang, anjing aja ditolong, hadirin. Anjing yang kita yakini air liurnya najis itu kalau butuh bantuan kita tolong. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dan Nabi sudah menjelaskan, setiap perbuatan baik ke makhluk yang bernyawa, yang punya nyawa, itu ada pahalanya. Bagaimana mungkin membunuh atau menyebarkan ancaman? Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kita berbuat baik sama binatang dapat pahala? Itu semua makhluk hidup itu dapat pahala, kata Nabi SAW. Semua makhluk hidup dapat pahala. Makanya salah satu hikmah, contoh binatangnya anjing, biar kita mendapatkan pelajaran mahal. Beda dengan kalau contohnya kambing atau kuda atau onta. Karena kambing onta, dagingnya boleh dimakan, itu binatang suci. Tapi kalau anjing kan gak boleh makan, dan airnya najis. Dan tadi badannya terjadi khilaf para ulama. Binatang seperti itu aja, kalau ditolong, menggugurkan dosa dan bisa memasukkan ke surga. Subhanallah. Lalu bagaimana mungkin kita mencederai orang lain, menyakiti orang lain secara fisik maupun secara non-fisik? Tapi kita gak mendidik kita seperti itu. Ini sifat ikhlas dan rahmat ini yang seringkali suka kurang pada hari ini. Dan ini PR kita terus. Dan kita harus terus optimis, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, lalu berbaik sangka kepada manusia. Itu hal yang penting. Apalagi orang Indonesia yang memang punya kultur timur yang masya Allah, yang baik-baik. Itu kata sebagian para ulama sekarang, yang ketemu banyak bangsa dan etnis ketika haji dan umroh, kata mereka, oh kalau orang Indonesia tuh manis-manis gitu, taat-taat gitu, dipuji loh hadirin. Ya kan, lihat aja jamaah haji Indonesia, disuruh ke kanan, disuruh ke kiri, ketika dibilang askar torik ya haji, torik ya haji, torik ya haji, pada pergi gitu ya. Coba yang lain dilawan kadang-kadang, dijawab kadang-kadang, orang Indonesia sih ya Allah manis-manis lah. Nah ini artinya kita, bangsa kita tuh sudah punya sifat rahmatnya tuh, fitrahnya udah kuat sebenarnya. Apalagi kalau mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pentingnya sifat ikhlas dan rahmat, jemaah. Oh ini penting sekali. Ini modal. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kalau kita ingin masuk surga, pupuklah sifat keikhlasan dan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi SAW. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi yang ada di atas langit. sayangilah yang ada di bumi, nanti kalian akan disayangi sama Allah. Itu misi kita, gimana kita ini disayang sama Allah. Oke, sayangi orang, hadirin. Tolong orang. Tolong mereka secara materi, secara fisik, dan jangan lupa tolong mereka secara makna dan hidayah. Tolong dunia dunia mereka, sebagaimana juga jangan lupa tolong akhirat mereka. Dengan didakwahi, dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Karena itu menolong orang lain agar mereka selamat di akhirat dan bahagia di dunia. Sifat rahmat ini penting. Dan orang-orang yang belajar harus berusaha menjadi pihak yang berada di saf terdepan dalam masalah keikhlasan dan kasih sayang. Karena mereka belajar dari sosok yang terbaik dalam masalah kasih sayang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, yang merasa punya dosa, yang dosanya banyak, sayangilah banyak orang. Tanamkan sifat kasih sayang, biar Allah sayang sama kita. Dan kalau Allah udah sayang sama kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Pelajaran yang berikutnya dari sini, jamaah sekalian, dijelaskan sebagian para ulama bahwa keikhlasan dan kasih sayang, sifat rahmah yang menancap dengan kokoh dan kuat di dalam hati seseorang itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar walaupun pelakunya belum bertobat. Ini anomali memang. Karena kaidah umumnya dosa besar itu butuh taubat. Butuh taubat. Tapi kalau seseorang itu ikhlas luar biasa dan punya sifat kasih sayang yang dalam seperti yang dicontohkan oleh wanita pezina di atas, wanita pelacur di atas, maka Allah akan mengampuni. Itu kan, ini dosa zina, hadirin, dosa zina. Dan bukan zina sekali, ini profesi, ini banyak melakukan zina. Dan sebagian mereka tuh yang profesi itu sehari itu bisa ngelayanin 5 orang, 6 orang. Na'udzubillah tuma na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Itu aja bisa diampuni loh, dengan keikhlasan dan sifat rahmah yang besar. Dan tentu saja gak melakukan kesyirikan kepada Allah, sebagaimana dijelaskan ulama. Makanya hadirin Allah muliakan, milikilah sifat ikhlas dan sifat rahmah. Ini penting. Jadi orang tuh penyayang lah. Jangan jadi orang kasar, nyusahin orang, nyakitin orang. Oh, itu berat. Udah ingat dosa deh. Gak usah kita tuh sok-sok perfeksionis sama orang lain. Ingat dosa, kita pendosa. Ini seekor anjing aja ditolong sama orang beriman tuh. Maka punyalah sifat rahmah. Dan mulai dari lingkungan terkecil, tunjukkan ke pasangan, jangan marah kerjanya marah-marah terus. Lalu ke anak, tunjukkan sifat rahmah ayah atau seorang ibu. Ke orang tua, ke keluarga besar, ke teman, ke sahabat, ke tetangga, sebagaimana materi sebelumnya, ke tetangga, tunjukkan sifat rahmat, lihat muslim, ke lingkungan, ke RT itu, lingkungan RT itu, bantu yang bisa kita bantu. Di dunia kerja kita, lingkungan kerja, bantu. Pokoknya udah tanamkan sifat rahmat dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka. Enggak ada media, enggak ada sosial media, enggak ada sosmed, enggak ada orang, mereka tetap bantu seekor anjing. Jadi niatkan karena Allah, ikhlas dan rahmat. Ini penting. Ini hal yang sangat penting, hadirin. Dan bisa menghapuskan dosa besar walaupun pelakunya belum bertobat. Tentu saja selama tidak melakukan kesyirikan. Karena zina adalah dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, jemaah yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena Allah ampuni dosa-dosanya, Allah ampuni dosa besarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mitqala dzarrah. Allah enggak pernah menzalimi seorang pun walaupun sekecil apapun. Enggak pernah Allah zalimi. Wa in taku hasana yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Bahkan kalau itu kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Jadi jangankan Allah zalimi, Allah enggak akan kasih reward satu sama dengan satu, enggak. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Lihat, dalam tanda kutip, hanya memberikan minum kepada seekor anjing dengan penuh keikhlasan dan rahmat itu bisa menghapus dosa zina mungkin bertahun-tahun kali. Dan dimasukkan ke surga oleh Allah. Bukankah ini membuat kita punya peluang besar, jamaah? Bukankah ini membuat kita jadi optimis? Membuat kita semakin bersemangat untuk berhijrah dan semakin husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun sekotor apapun masa lalu kita, kalau kita bertobat kepada Allah dan itu kan kita punya keikhlasan, kita punya sifat rahmah. Apalagi kalau kita bertobat tadi, Allah gak akan sia-siakan. Allah gak akan zolimin kok. Akan zolimin. Makanya Allah berterima kasih sama orang ini. Berterima kasih. Syakar. Dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Lo masukkan ke surga. Kita punya Rabb yang maha pengasih lagi yang penyayang. Kita punya Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu gak boleh lupa, hadirin. Apalagi kondisi berat, kondisi susah seperti dialami banyak orang di hari-hari ini. Kita punya Rabb Al-Muhsin yang maha baik. Dan itu tadi, Allah selalu punya hikmah besar. Allah Ahkamul Hakimin. Allah pemutus yang paling bijak dan adil. Ketika Allah buat kita susah di hari-hari ini, itu untuk ada sebuah hikmah. Bahkan bukan hanya sebuah, ada berbagai macam hikmah. Dan salah satunya mungkin ini adalah awal dari sebuah misi besar ke depan. Allah didik kita untuk tanggung jawab besar ke depan. Dan kita sekarang gak pernah kepikiran itu. Lalu Allah berikan pahala yang besar. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Dan yang menunjukkan banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Dan yang salah satu yang gak boleh kita lupakan adalah keikhlasan, hadirin. Dan sifat rahmah, sifat kasih sayang. selalu berusaha sayang sama banyak pihak. Makanya salah satu bentuk kasih sayang adalah dakwah. Bentuk kasih sayang adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kan genre atau atmosfer yang seharusnya dibangun ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada atmosfer kasih sayang. Karena tidaklah kita mengingkari sebuah kemungkaran atau maksiat itu karena kita sayang sama saudara kita. Kita gak ingin dia terjatuh. Makanya kalau benar-benar sayang, maka kalimatnya pun juga harus terlihat penuh kasih sayang. Cara penyampaiannya harus terlihat penuh kasih sayang. Intonasinya harus terlihat dengan penuh kasih sayang. Karena kan kita sayang sama orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang penuh kasih sayang. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.